Senyula, marisku, sekalipun kamu tiru, mengikuti hatimu. Senyula, senyula, kasihku, tiada gelap abadi, terangkan cantik nanti. Pergi hanya sementara saja. Tunaikan dharma bakti padaku pergi. Antarkan aku bersama doamu. Semoga selamat, sejahtera selalu. Senyumlah, senyumlah manisku, selamat tinggal puspaku, sampai berjumpa lagi. Ku pergi hanya sementara. Dharma bakti pada ku pertiwi. Antarkan aku bersama doamu. Semoga selamat, sejahtera selalu. Senyumlah, senyumlah manisku, selamat tinggal puspaku, sampai berjumpa lagi, sampai berjumpa lagi.